Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajrumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bin Hattab rahimahullah. Yang mana sekarang kita berada dari pembahasan yang baru, yaitu detik-detik terakhir na'am daripada kitab Mutamimah Al-Ajrumiyah ini, yaitu pembahasan seputar adat. Qala al-mu'alifu asabahullah babul adat, bab seputar adat. Tentunya adat itu adalah bilangan. Yang namanya bilangan, ada yang dihitung dengan bilangan tersebut yang dikenal dengan ma'dud. Jadi adat itu adalah bilangannya. Kemudian benda atau sesuatu yang dihitung itu adalah ma'dudnya. Kita lihat catatan kaki nomor 1, ai babu bayani hukmi alfadhihi min haitsu tadhkir wa ta'nits. Maksudnya adalah bab seputar penjelasan hukum lafadz-lafadznya ditinjau dari sisi mudzakkar dan muannatsnya. Karena yang namanya adat itu enggak sembarangan ya. Nanti ada yang yajri 'alal qiyas, ada juga yang yajri 'ala aksil qiyas. Nah, barakallahu fikum, maksudnya bagaimana yajri? Yajri 'alal qiyas maksudnya kalau yang dihitung muannats bilangannya juga muannats. Kemudian kalau yang dihitung adalah mudzakkar, maka bilangannya atau adatnya juga harus mudzakkar, itu namanya yajri 'alal qiyas. Tapi kalau yajri 'ala aksil qiyas, itu misalkan yang dihitung mudzakkar, adatnya muannas. Paham ya? Kalau yang dihitung muannas, adatnya mudzakkar. Seperti contohnya bilangan 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10 nanti akan kita baca juga. Salah satu tullabin sampai asyaratu tullabin, itu tulab itu yang dihitung laki-laki atau perempuan? Laki-laki mudzakkar. Jadi alat yang dipakai untuk menghitung yaitu muannas, salah satu. Paham ya? Seperti itu. Dan ma'dudnya hukumnya bilangan 3 sampai 10 ma'dudnya hukumnya apa? Ayyakuna jam'an majruran. Paham ya? Jadi hukum ma'dud antara 3 sampai 10 ayyakuna jam'an nah barakallahu fikum majruran, jamak majrur. Arba'atu tullabin. Enggak boleh arba'atu talibin. Paham ya? Ingat-ingat ya. Nah, salah satu tullabin, asyaratu tullabin. Mafhum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita baca saja. I'lam anna alfadhal adadi ala sarati aqsam. Ketahuilah bahwasanya lafaz-lafaz adad itu terbagi menjadi 3 macam atau 3 bagian. Al-awwal yang pertama, ma yajri al-qiyas, yaitu bilangan adat yang berjalan sesuai dengan kias. Maksudnya bagaimana? Kita lihat maksudnya sesuai dengan kias itu bagaimana? Maksudnya itu ya sesuai dengan hukum asalnya. Mu'annas, mu'annas, mudzakkar, mudzakkar, itu maksudnya ya. Kita lihat. Fa yudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Maka dia dimudzakkarkan bersama mudzakkar dan dimu'annaskan bersama mu'annas. Maksudnya idza kana al-ma'dudu mu'annasan fal 'adad mu'annasun. Wa idza kana al-ma'dudu mudzakkaran fal 'adad muzakkarun, itu maksudnya ya. Naam, kita lihat. Wa huwa al-wahid wal isnan. Perhatikan Bapak ini ya, jangan keliru nanti ya. Yaitu satu dan dua. Rajulun wahidun, muzakkar muzakkar. Ya enggak? Rajulan isnani, muzakkar muzakkar. Dua itu aja ya. Kalau perempuan imra'atun wahidatun. Imra'atani wahidat, imra'atani isnatani. Oh, ada tani mana? Imra'atani na'am barakallahu fikum isnatani. Nah itu kan mu'annas, mu'annas, mudzakkar, mudzakkar. Satu sama dua. Nah 3 sampai 10 sebagaimana yang akan kita lewati nanti, yajri ala aksil qiyas. 3 sampai 10. Paham ya? Maksudnya bagaimana yajri ala aksil qiyas? Maksudnya idza kana al-ma'dudu mudzakkaran fal 'adadu mu'annatsun. Wa idza kana al-ma'dudu mu'annasan fal 'adadu mudzakkarun. Paham belum? Di seperti itu dibolak-balik. Kita lihat. Wa ma kana 'ala shighati fa'ilin, dan seluruh adat yang mengikuti bentuk fa'il. Contohnya apa contohnya? Ya yang sering kita jumpai ad-darsul awwalu satu. Kemudian ad-darsus tsani, ad-darsu ats-tsalitsu, ad-darsu ar-rabi'u. Fa'il bukan itu? Fa'ilu, ya kan? Nah, itu nanti mu'anas mu'anas mudzakkar mudzakkar. Paham ya? Contohnya, nah barakallahu fikum, pintu yang keenam. Pintu yang keenam. Pintu yang keenam. Sabatu. Pintu yang keenam. Kalau yang ke itu enggak bisa pakai pakai timbangan yang apa yang bilangan 3 ke 10 itu bukan yang ke artinya itu. Yang ke itu yang artinya yang ketiga timbangan fa'il. Ad-darsul awal, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, ad-darsus tsalitsu, pelajaran yang ketiga. Kalau pintu yang keempat? Ad-darsus pintu. Al-babu salim. Yang ketujuh ya, kalau yang keempat? Yang keempat. Al-babu rabi'. Al-babu rabi'u, yang yakin ya. Ini ingat baik-baik. Jadi dua ini perhatikan baik-baik. Dua ini yajri 'alal qiyas. Yudhakkar ma'al mudhakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Itu ingat baik-baik ya. Nah, contohnya halaman yang ke-10. As-safhatu al-ashiratu mu'annas mu'annas. Kipas angin apa syaratnya? Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin. Kipas angin yang ke-9. Tadi apa tadi? Ini rumah yang ke-9. Ewa. Wahatun. Pakai al. Al-mirwahatu. Sembilan. Kipas angin yang ke-9. Al-marwah atau tasi'atu. Itu ikuti bahan fa'il semua itu. Jangan sampai keliru, antum harus paham, harus mutqin itu ya. Harus kuat. Nah, barakallahu fikum, batu yang ke-7. Al-hajaru sabi'un. Sabi'un. Batu yang ke-5. Al-hajaru khamisun. Ini sunnah man qadru sama mudzakkar mudzakkar mu'annas mu'annas. Al-hajaru ma'rifah ma'rifah. Al-Hajarul Khamisu. Tanahnya itu digabung langsung. Tiang yang ke-6. Awa, 6. Al-Imadus Salisu atau Al-Amudus Salisu. Tembok yang ke-10. Al-Jidarul Ashir. Al-Jidarul Ashir. Kasih harokat. Al-jidarul ashiru. Ini semuanya masih main harakat ya. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai keliru. Dua tempat ini, nah, bilangan 2 dan 1 itu yajri alal qiyas. Yudzakkar ma'al mudzakkar wa yu'annas ma'al mu'annas. Kemudian bilangan yang ikuti timbangan fa'il yang seringnya diartikan yang ke, paham ya? Itu ya, yang ke itu juga yajri alal qiyas. Kita lihat. Taqulu fil mudzakkar wahidun wasnani wasanin wasalisun wa ila ashirin. Wa fil mu'annas wahidatun wasnatani aw isintani wasaniyatun wasalisatun ila ashiratin. Paham itu insyaAllah ya? Ewa na'am. Kemudian berikutnya. Wa kadha idha rukibat ma'al asyarah aw ghairiha. Demikian juga apabila bilangan itu disusun bersama 10 asyarah. Atau yang lainnya. Illa annaka ta'ti bi ahadin. Nah, jadi semuanya aslinya sama. Cuman hanya saja engkau mendatangkan dengan ahadin. Wa ihda wa hadi wa hadiyatin. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya nanti kalau bilangan 11 sampai 19 itu nanti barakallahu fikum hafizakumullah. Naam. Yajri 'alal qiyas juga. Ini yang diartikan yang ke ya, ini masih bagian dari fa'il itu ya. Yang ke ini bukan bilangan biasa, ini yang artinya yang ke semua. Itu nanti bagaimana misalkan yang ke-11 barakallahu fikum. Naam. Itu nanti dikatakan ketika ahadin sama ihda, itu nanti diganti hadi wa hadiyah. Kalau diartikan yang ke. Paham ya? Diartikan yang ke. Kita lihat. Fataqulu fil mudzakkar ahada asyara wasna asyara wa hadi asyara wa tsani asyara wa tsalitsa asyara ila tasi asyara. Ini yang artinya yang ke ya, tapi kalau yang ahada asyara kan enggak mungkin yang ke. Kan ya, ini kan bilangan biasa ahada asyara kaukaban. 11 bintangan itu. Paham ya? Isna asyara juga seperti biasanya. Paham maksudnya? Nah, jadi kalau mudzakkar yang kalau ma'dudnya yang dihitung itu mudzakkar pakai ahada asyara taliban. Wasna asyara taliban. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan yang dihitung itu ini masih apa? Masih yajri ala qiyas nih ya, yajri ala qiyas ya. Yajri ala qiyas. Kata beliau, kita ulangi lagi. Wa kadza maksudnya yajri ala qiyas, idza rukibat ma'al asyarah, apabila disusun bersama puluhan. Nah, 10 maksudnya. Au ghairiha atau yang lainnya. Itu juga yajri ala qiyas. Hanya saja engkau mengucapkan apa? Illa annaka ta'ti bi ahadin wahida. Paham ya? Ini bilangan ahadin ma'ahda ini kalau bilangan biasa. Tapi kalau bilangan hitungan yang sistemnya na'at man'ut ngikuti yang setelahnya ini. Wa hadi asyar. Misalkan kunci yang ke 11. Awa, al-miftahu al-hadi asyar. Seperti itu. Nah, karena dia tetap masuk dalam kategori mabniun al-fathil juz'ain. Paham ya? Mabniun ala fathil juz'ain. Naam. Kunci yang ke 13. Al-miftahu salisu syara. Ayo, seperti itu. Oh ya. Naam barakallahu fikum. Salisu. Mabniun ala fathil juz'ain. Ya, salisa. Jangan sampai diubah-ubah itu harakatnya ya. Naam barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ini juga biasanya dipakai untuk ketika tidurnya jam. Jam berapa sekarang? Jam 12. Berarti apa? As-sa'atu as-saniyata asyrata. Paham ya? Ini maksudnya kata beliau ini di sini jangan sampai keliru ya. Maksudnya di sini itu ini masih bagian dari dalam kategorinya jari'an al-qiyas. Ngam cuman ada beberapa yang dibedakan situ mengenai ahadin wa ahida wa hadi wa hadiyah, itu yang perlu di nam dihafalkan ulang, tapi yang jelas mudah ini. Wa fil muannats ihda asyrata wasnata asyrata, ya kan, wa hadiyata asyrata wasaniyata asyrata wa salisata asyrata ila tasi'ata asyrata. Mafhum salah ya? Mafhum. Wa taqul ahadun wa isrun wasnani wa isrun wal hadi wal isrun. Dan engkau katakan juga ahad wa isrun, berarti kan ini bukan susunan na'at man'ut atau ahad wa isrun, bilangan biasa. Nah, wasnani wa isrun. Dan engkau katakan juga, walaupun ini terkadang boleh juga ya, afan ya, terkadang boleh juga, cuman yang masyhur biasanya kalau timbangan na'at man'ut pakai yang bentuknya seperti isim fa'il. Kita lihat wal hadi wal isrun wasani wal isrun ila tasi wal tis'in wa ihda wa isrun wasnatani wa isrun wal hadiyat wal isrun wa thaniyat wal isrun ila tasi'ati wal tis'in. Ini sudah kalau 20 ke atas, mulai dari 20 ke atas sudah tidak mabni lagi. Paham ya? Yang mabni ala fathil juz'ain cuma bilangan 11 sampai 19 saja, kecuali 12 ya. Itu kalau bilangan biasa ya. Kalau bilangan biasa kata 12. Bilangan biasa kata 12 karena dia nanti apa? Mulhaq bil musanna. Tapi kalau untuk susunan apa? Isim fa'il ini yang ikut timbangan fa'il tetap dia mabniun al fathil juz'ain. Gitu kan? Ya enggak? Atau boleh dua? Kalau susunan na barakallahu fikum susunan isim fa'il ini tetap mabni ala fathil juz'ain atau apa boleh dua? Dua maksudnya disukun juga bisa, di fathah juga bisa. Mabni dua. Tetap mabni. Ya, cuman kalau sukun itu nampaknya kan enggak nampak harakat fathahnya, tapi mabni ala apa berarti ini. Ala fathil juz'ain juga ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Karena ketika untuk mudzakkar kan tsani asyar. Ya enggak? Nah, tapi dikasih harokat wasani asyar enggak masalah juga. Nah, seperti itu. Sebagaimana ketika untuk mansaniyata asyrata, seperti itu. Jadi untuk bilangan mabniun ala fathil ain 11 sampai 12, ya 11 sampai 19 itu tanpa pengecualian kalau susunannya adalah timbangan untuk hitungan yang isim fa'il. Paham ya? Tapi kalau untuk hitungan biasa kecuali 12. Karena 12 dia nanti dihukumi mulhaq bin sanan itu. Naam. Kita lanjutkan contohnya di sini biar antum tahu jelas ya. Contohnya kalau misalkan ada yang ngomong kunci yang ke-29 berarti bagaimana? Kunci yang ke-29. Ayo. Ayo. Tasion. Kasih al. Al-miftahu tasi'u wa 'ashruna. Ayo. Wal 'ashruna wawunya mu'ataf itu ya. Mu'ataf. Naam. Aku melihat kepada nomor yang ke-27. Nah, tertua ada. Ewa. Nadar tu ila rakmi as-sabi'i wal isrin. Karena ngikutin wawunya ataf itu ya. Jangan wal isrun tapi wal isrin. Kami insyaallah ya, seperti itu. Berikutnya, wasani ma yajri ala aksil qiyas. Yang kedua yang dia berjalan berlawanan dengan qiyas. Sebagaimana karena lewatnya kita sebutkan tadi ya. Fa yu'annasu ma'al mudzakkar wa yudzakkar ma'al mu'annas. Kaidah yang kita lewati, dia dimu'annaskan bersama mudzakkar dan dimudzakkarkan bersama mu'annas. Perhatikan. Nah, perhatikan baik-baik itu ya, karena nanti biar enggak bingung. Nomor satu bawah itu, yakni yakunul adadu ala aksil ma'dud. Maksudnya adat bilangannya itu sesuai dengan apa? Lawan dari ma'dud. Lawan dari yang dihitung. Berarti mafhumnya kalau yang dihitung itu mudzakkar, berarti alat atau adatnya mu'annas. Kalau yang dihitung mu'annas, adatnya mudzakkar itu. Paham ya? Kita lihat. Fi tadzkir wa ta'nits. Fa idza kana al-ma'dud mudzakkaran, kana al-'adad mu'annasan. Wa idza kana al-ma'dud mu'annasan, kana al-'adad mudzakkaran. Mafhum soalnya ini ya? Ya, na'am. Kita lihat atas. Wa huwa as-salasatu wa tis'atu wa ma bainahuma. Itu 3 dan 9 dan antara keduanya. Bahkan apa? Bahkan 10 enggak? 10 juga masuk juga. Nah, jadi 10 juga masuk. Cuman disebutkan sini 3 sampai 9 dan yang di antara keduanya. 10 juga masuk juga nanti. Cuman ada pembahasan tersendiri yang jelas masuk. Secara global masuk. Kita lihat. Sawa'un ufridat, baik disendirikan nahwu salasatu rijalin wa salatu niswatin. Paham ya? Niswah karena kembali ke mana? Imro'ahan itu, nismatunnya jama' imro'ah ya, imro'atun. Oleh karena itu dikembalikan ke mufradnya, kalau antum bingung dikembalikan ke mufradnya. Terkadang kan modelnya seperti itu, modelnya terkadang yang dihitung itu ketika jama' wujudnya seakan-akan mudzakkar, tapi dia kan mufradnya apa? Mu'annas, berarti yang dihitung mu'annas mufradnya itu ya, ketika mufradnya itu, jangan bingung nanti. Kita lihat wa qawli ta'ala sab'a layalin. Nah ini layalin, bentuknya mufrad, bentuknya mudzakkar atau mu'annas? Layalin mudzakkar, padahal dia mufradnya mu'annas. Oleh karena itu ketika dihitung sab'a, bukan sab'atu, bukan sab'atu layalin, tapi sab'a layalin, karena melihat kepada mufradnya laylatun. Caranya gitu ya. Ustaz, ini kan yang dihitung sekarang mudzakkar, kenapa kok yang alat untuk menghitung juga mudzakkar? Kita katakan melihatnya jangan ketika dijama', ketika mufradnya dilihat. Mufradnya layalin apa mufradnya lainatun? Mudzakkar atau mu'annas? Mu'annas, berarti kembalikan mufrad itu dulu baru dihitung. Walaupun bentuknya ketika jamak mu'annas biarin. Atau terkadang dengan solusi yang kedua, layalin jamak apa? Jamak apa? Jamak taksir dihukum mu'annas majazi. Mafhum seperti itu. Sab'a layalin wa samaniyata ayyamin, ini jelas. Kalau samaniyata ayyam jelas karena ayyam jamak dari apa? Yaum. Paham ya? Oh, ada jamaknya gimana? Naam, ayyam jamak dari yaum. Sama nita ayyamin, yaumun. Mudzakkar atau mu'annas? Mudzakkar, sehingga sama niyata. Mafhum soalnya ya? Ya, naam. Husuman baru kata tamyiz. Berikutnya, aw rukibat ma'al asyarah, atau dia disambung bersama asyarah. Asyarah itu berarti 10. Nahwu salasata asyarah wa arba'ata asyarah ila tis'ata asyarah. Naam, cuman sudah kita lewati barakallahu fikum. Kalau disusun dengan 10 puluhan ini kan hitungan yang bukan yang ke ya. hitungan yang biasa, yang normal, yang hukum asalnya. Ini bilangan 11 sampai 19 mabniun ala fathil juz'ain kecuali 12. Paham ya? Kecuali 12. Nah, jadi enggak boleh antum za'a salasatun asyara, enggak boleh. Za'a salasata asyara, ra'aitu salasata asyara misalkan. Maratu bi salasata asyara. Mabniun ala fathil juz'ain. Fi man raf'in aw nasbin aw jar, aw jar. Bagaimana? Apa? Sakhara, oh na'am. Jadi sakhara, sakharaha ya. Ada ayat yang sebelumnya ya. Ya kan? Na'am barakallahu fikum. Ayat tayyib. Na'am. Ya khair insyaallah. Ya na'am. Husuma sebagai hal untuk sakharaha itu ayat yang sebelumnya. Kemudian berikutnya perhatikan barakallahu fikum. Salasata asyara wa arba'ata asyara ila tis'ata asyara rajulan. Itu ma'dudnya, hukumnya kan sudah kita lewati tadi ya. Kalau 1 sama 2 itu ma'dudnya ngikutin bilangannya atau bilangannya ngikutin ma'dudnya. Mudzakkar ma'al mudzakkar mu'annats ma'al mu'annats. 3 sampai 10 yang dihitung apa? Jamak majrur, ya enggak? Kemudian 11 sampai na barakallahu fikum 19 atau bahkan 11 sampai 99 itu ya. Itu yang dihitung apa? Mufrad mufrad mansub. Paham ya? Naam, ahada asyara rajulan. Isruna rajulan. Salasuna rajulan. Sampai naam barakallahu fikum tis'atun wa tis'una rajulan. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau ratusan bagaimana ratusan? Kalau ratusan yang modelnya ratusan itu nanti naam barakallahu fikum mufrad majrur. Paham ya? Mi'atu rajulin. Bukan mi'atu rijalin, mi'atu rajulin. Paham ya? Mi'atai alfin. Paham ya? Nah seperti itu. Kemudian kalau ribuan juga sama, mufrad majrur. Paham ya? Seperti alfu kitabin, alfu sanatin. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Itu nanti pembahasannya enggak disebutkan di sini kalau enggak salah ya, atau disebutkan di kitab-kitab yang lain, terus lupa juga ada, sisa cek sendiri sana. Na'am. Au rukibat ma'al 20 wa ma ba'dahu atau disusun bersama 20 dan yang setelahnya nahwu indi salatatun wa 20 rajulan. Ini susunan biasa harus dihafal ya, susunan yang ke tadi juga dihafal karena penting. Naam, aku memilih di sisiku ada 23 lelaki. Ila tis'atin wa tis'in sampai 99. Wa salatun wa 20 amatan. Amatan budak wanita. Ila tis'in wa tis'ina. Jadi sesuaikan gitu ya. Jadi yang antum hitung laki-laki atau perempuan, kalau antum laki-laki berarti nanti apa? Naam barakallahu fikum, naam salasatun wa isruna rajulan. Tapi kalau mu'annas berarti salasun wa isruna imra'atan. Salasun bukan salasatun, naam. Wasanis yang ketiga, malahu halatan. Yang ketiga yang dia memiliki naam dua keadaan. Paham cara menggunakan yang 20 tadi, paham ya antum ya? Naam barakallahu fikum, kalau 20 kambing betina apa? Ewa, 23 kambing betina. 23. Ewa. Salasun wa isruna na'jatan. Ewa. 29 anjing. Tis'atun wa isruna kalban. Ewa. Tis'atun wa isruna kalban. 99 ayam betina. Ewa. Tis'un wa tis'una dajjah. Ewa. Seperti itu ya insyaallah ya. 1000 unta. Alfu ibilin na'am barakallahu fikum. Seperti itu ya. 100 kucing. Mi'at. Mi'atu kucing. Mi'atu kifatin. Lusa. Mufrad majrur. Mi'atu kifatin. Apa? Apa? Yang mana? Kifatun. Ya, dia pakainya yang jamak atau pakai mufrad? Berarti mi'atu kitatin itu ya. Naam, atau mi'atu hirratin itu ya. Itu. Benar. Hah? Nah, soalnya itu naam kitun hirrun itu kadang dipakai yutlak al-mufrad wal jamak, kadang seperti itu. Nah, terkadang seperti itu. Jadi hirrun atau kitun untuk kucing, padahal kalau dimasukkan dalam kategori yang lain itu isim jamak. Jadi nanti mufradnya pakai ta marbutah, kitun kitatun, hirrun hirratun, zabibun zabibatun, ruzun ruzzatun, mauzun mauzatun. Seperti itu ya. Pembahasannya tentunya bukan di sini, bisa dilihat dalam kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyyah itu. Nah, Jami'ud Durus Al-Arabiyyah bagus sekali itu. Wa huwa al-asharah, yaitu bilangan 10. In ruqibat jarat 'alal qiyas, kalau disusun 10 ini, nah maksudnya disusun dengan yang lainnya, maka dia berjalan sesuai dengan qiyas. Maksudnya bagaimana bahwa itu fatudzakkar ma'al mudzakkar wa tu'annas ma'al mu'annas, dia akan menjadi mudzakkar bersama mudzakkar dan mu'annas bersama mu'annas, itu kalau disusun dengan yang lainnya. Nahwu ahada asyara rajulan, mudzakkar ma'al mudzakkar itu kan 6, wasna asyara wa thalathata asyara ila tis'ata asyara. Intinya kita melihat asyaranya itu dengan rajulannya sama-sama mudzakkar enggak? Ayo, naam. Wa indi ihda asyrata, karena perempuan nanti. Ya kan, indi ihda asyrata imra'atan, asyratan imra'atan sama-sama mu'anatnya kan? Ayo. Wa indi ihda asyrata imra'atan, wasnata asyrata imra'atan, wasalata asyrata ila tis'a asyrata, wasalata asyrata ila tis'a asyrata. Mabniyun al-fathil juz'ain. Wa in ufridat jarat ala khilafil qiyas, tapi kalau disendirikan maka dia berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan lawan daripada qiyas ya. Ngikutin apa? Bilangan 3 sampai 10 tadi itu. Tapi kalau sendirian seperti itu. Nahmu asyaratu rijalin wa asyru niswatin. Nah, asyaratu rijalin wa asyru niswatin. Mafhum insyaallah ya? Insyaallah taala. Nah, barakallahu fikum. Tinggal satu bab lagi, insya Allah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.